tercopotnya jantung mereka. Wa minhum man khasafna bil arda, ada yang kami tenggelamkan ke bumi, kampungnya tenggelam, rumahnya tenggelam, kekayaannya tenggelam, tanahnya menjadi lumpur sehingga amblat. Wa minhum man akhrafna, sebagian kami tenggelamkan di lautan, tsunami, banjir yang membuat mereka dilalap bah air. Fakulan akhad nabi dhambi, semua itu kami adab disebabkan karena dosa mereka. Ma'asabakum min musibatin fadma kasabat aidikum wa yakfu'an kathirin. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali karena perbuatan kalian sendiri, dan itu pun Allah maafkan sebagian besar dari perbuatan-perbuatan mereka. Seharinya setiap perbuatan mereka itu langsung diadab oleh Allah. Kata Allah, tidak akan tersisa lagi makhluk di muka bumi. Wala yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dhabah. Kalau seharinya setiap dosa mereka diadab Allah, niscaya tidak akan tersisa makhluk di muka bumi. Tapi Allah dengan musibah itu ingin manusia dia sadar kembali kepada Allah Ta'ala. Baral fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas linudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia. Allah ingin menimpakan sebagian akibat perbuatan mereka, sebagian, agar mereka mau kembali kepada Allah Ta'ala. Dan Allah ketika mengirimkan ayatnya, wa ma nursilu bil ayat illa takhwifan, wa ma arsalna bil ayat illa takhwifan, dan tidaklah kami kirim ayat pada kekuasaan Allah kecuali dalam rangka untuk menimbulkan rasa takut. Gempa, tsunami, erupsi, agar muncul rasa takut. Manusia ketika amalan begini tenggelam dalam kelalaian, syahwat, hura-hura, senang-senang, tidak ingat kepada Allah, bahkan menantang, mbok coba mana ada seru datang. Maka begitu Allah datang kan gak ada yang bisa apa-apa. Mereka semuanya lari, mereka berusaha menyelamatkan diri. Tapi ketentuan Allah menimpa orang telah terdirikan. Alhamdulillah, demikian Allah yang teranya mengingatkan kepada kita semuanya. Dan seorang mukmin akan selalu mengambil ibroh, mengambil pelajaran sebelum dia terlambat untuk menyesal dari seluruh perbuatan dia. Kemurkan Allah, Allah timpakan kepada para penentang, orang yang fasik, yang duraka. Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Kami jadikan mereka yang diadab oleh Allah itu kaumnya Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Lut, Fir'aun, Qarun, dan umat-umat yang diadab oleh Allah Ta'ala adalah salafan wa masalan, menjadi generasi yang diambil contoh ibrah, sebagai contoh lil akhirin bagi generasi berikutnya, generasi akhir, agar mereka bisa mengambil ibrah, contoh, yaitu pelajaran dari umat-umat sebelumnya yang mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Dan karena semuanya sungguhnya pasukan Allah air, pasukan Allah, bumi, angin, langit, dan seterusnya pasukan Allah. Bahasanya Allah qadirun ala ayat ba'asa alikum adaban. Allah mampu mendatangkan adab para kalian dari atas, dari bawah. Allah timpakan dalam mereka dengan munculnya orang bengis membantai mereka. Allah kirimkan adab dari atas. Contohnya apa yang di atas? Ya hujan, ya halilintar, ya angin, artinya segala macam, sehingga Allah habiskan mereka. Dari bawah, ya gempa, amblat, segala macam. Tampilnya orang bengis membantai mereka. Terkadang mereka dikuasai orang-orang zalim, sehingga mereka dibantai. Ribuan manusia dibantai karena kezaliman orang yang bengis itu, karena terbentuk-bentukkan bagian adab Allah Ta'ala. Sehingga Allah ingatkan kepada kita bahwa ketika seorang tertimpa adab atau musibah, adab itu dihadapi dengan dia istikharah, dia merunduk, tadarruk di hadapan Allah, bersimpuh, bertaubat. Bukan dihadapi dengan marah-marah, bukan dihadapi dengan berontak, marah. Itu apabila itu merupakan adab. Kalau itu musibah, dihadapi dengan kesabaran. Al-Imam Hasan Al-Basri, ketika ada orang datang ingin bermusyawarah atau minta nasihat, ingin memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf, kekejaman Hajjaj bin Yusuf, sudah berapa ribu kepala yang dipanggal oleh Hajjaj bin Yusuf. Apa kata Hasan al-Basri? Kalau keberadaan Hajjaj bin Yusuf itu sebagai azab, hukuman, tidak layak kalian menghadapi hukuman Allah dengan pedang-pedang kalian. Kalau keberadaan Hajjaj bin Yusuf itu sebagai musibah, maka musibah itu dihadapi dengan kesabaran. Tapi para ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang menyimpan pelajaran. Kata mereka diantaranya, nuti'u hadal irs. Apa kita turuti nasihatnya orang seperti kalau dari begini, dianggap dumu, dan kemudian yang berontak hajat, semuanya rata-rata mati semuanya. Kata Syaikhul Islam, ma'akomudinan wala dunia. Mereka tidak bisa meningkatkan agama dan dunia mereka. Kita cukup sekian dari pelajaran. Kita masuk ke pelajaran ikhwan dari kitab Fadhlul Islam. Kita telah sampaikan pada pembahasan dua kali pertemuan yang lalu sebagai mukadimah kita, yang pertama menjelaskan tentang hakikat diri Islam, Islam dengan mana yang am dan Islam dengan mana yang khas. Yang kedua, kemarin kita terangkan pula tentang maratib diri Islam, tingkatan-tingkatan di dunia Islam. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang dibuat oleh beliau dalam kitab Fadhlul Islam dari awal bab. Jadi akan baca. Baca dulu. Baik. Oke, Islam. Siapa baca? Masak. Ya, baca. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala Fadhul Islam Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Wabinasain Babu Fadhul Islam. Kemudian langsung masuk ayat yang dibawakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wabinasain Fadhul Islam. وقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم بالإسلام دينا وقاله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلأعبد الذين تعبدون من دين الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم الآية وقاله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا بدرون باب ini fadhlul Islam, bab tentang keutamaan Islam. Menerangkan ucapan beliau mengawali dengan basmalah, apa tujuannya basmalah. Kemudian kita langsung masuk pada pembahasan ayat yang dibawakan bab tentang keutamaan Islam. Beliau langsung bawakan beberapa dalil. Dan begitu diantara Syaikhul Islam Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, sedikit sekali kitab-kitab beliau yang memasukkan perkataan beliau. Beliau mengambilkan langsung ayat, hadis, perkataan salaf, dan begitu diantara para ulama salaful ummah yang menunjukkan beliau juga mengikuti pendahulunya para salaf, dan jauh daripada tuduhan orang mereka menuduh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau ingin langsung mengajak kita memahami Islam dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah SAW, dari asal para salaf, yang beliau menukilkan asal para salaf, menunjukkan bagaimana beliau bermanhaj salaf, mengikuti para salaf. Begitulah para salaf di dalam memahamkan kita agama dengan menukil perkataan para salaf, yang mereka yang beritahu tentang hakikat apa yang mesti difahami tentang dinul Islam. Dibawakan pertama dengan tiga ayat. Wa qaulullah, yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina. Ayat ini khitab arah pembicaranya kepada kaum mukminin, kaum muslimin. Ayat yang kedua yang tadi dibaca arah pembicaranya kepada kaum musyrikin. Ayat yang ketiga, arah pembicaranya kepada ahlul kitab. Beliau ingin membawakan bagaimana keutamaan Islam. Di antara yang dibawakan pertama, arah pembicaranya kepada kaum mukminin berkaitan dengan dinul Islam. Dan Islam yang di sini, maksudnya Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Karena Islam sebelum Nabi atau sebelum Rasulullah SAW, dia kemudian telah dimansuh dengan kedatangan Islam yang dibawa Nabi sebagai risalah akhir zaman, risalah yang kamilah, yang syamilah, risalah yang sempurna. Dan ketika dan ini diantara keutamaan Rasulullah SAW. Di antara sabda Nabi, fadiltu alal anbiya bisittin. Aku diutamakan oleh Allah di atas para nabi dengan 6 perkara. Apa yang kuali antaranya? 1. Utitu jawami al-kalim. Aku diberikan oleh Allah jawami al-kalim. Apa itu? Kalimat ringkas yang mengandung yang padat kandungannya. Kaos dalam bahasa Jawa, sehingga tidak geladrah, omongannya singkat, bicara singkat, tapi sangat padat isi kandungannya. Kemudian wanusitu biru'am, aku ditalang oleh Allah dengan rasa takut yang ditalangkan dari musuh. Sehingga para musuh, bahkan mereka telah takut kepada Nabi dan para sahabat sebulan sebelum kedatangan pasukan Nabi dan para sahabat. Dan bagaimana mereka tidak gigit, tidak takut. Sedangkan pasukan muslimin seperti yang Khalid katakan, jitu biqaumi yuhibbuna al-mauta kama tuhibbuna al-haya. Kami datang dengan satu pasukan yang kecintaan mereka kepada kematian seperti kecintaan kalian kepada kehidupan. Seandainya mereka mati dan peperangan itu yang mereka cari, sehingga keberanian mereka berlipat-lipat. Sedangkan mereka perang untuk mencari hidup, sehingga pengecut dan mereka mengundang kematian, sehingga rasa takut tertanam di hati para musuh. Dan karena para sahabat orientasinya totalitas orientasi ini kampung akhirat. Wa uhilat li al-ghanaim, dan dihalalkan untuk ghanimah. Ghanimah sebelum Rasulullah SAW haram dinikmati, dibakar. Kalau diterima terbakar, kalau enggak terbakar. Kemudian yang keempat, wujilat li al-ardu masjidan wa tahuran, dijadikan tanah bumi, tanah sebagai masjid dan bisa dipakai untuk bersuci. Di mana kita turun dari kendaraan, di mana kita ada di tempat, maka kita bisa pakai untuk salat, kecuali tempat-tempat yang memang terlarang. Kemudian wa khutimat al-nabiyah, dan ditutup kenabian para nabi dengan kedenganku. Kemudian wa ursiltu ila kafatan nas, dan aku diutusin Allah kepada seluruh manusia. Kafatan nas, alhamdulillah, ini diantara keistimewaan nabi. Dan keistimewaannya sama-sama banyak, bukan hanya nabi saja. Ini sekiranya sebagian dari keutamaan Rasulullah SAW. Nabi orang pertama yang diperintahkan untuk membuka pintu surga. Sebelum Nabi buka pintu surga, gak boleh ada seorang pun yang masuk surga. Ini juga terusnya keutamaan, selain keutamaan yang lainnya. Semua risalah sebelum Nabi mansukh, ini terhapus dengan risalah kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Dan mereka yang kemudian bertemu dengan masa kenabian beliau wajib semuanya menggunakan agama Rasulullah SAW. Kalau tidak, dia ahlun nar. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyun aw nasraniyun summa yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bi ila kalamin ashabina. Tidaklah seorang pun mendengar kerasulanku dari kalangan umat ini, baik dia Yahudi atau Nasrani, lalu sampai matinya dia tidak beriman kepadaku, kepada risalahku, maka dia pasti akan menjadi penghuni neraka. Dan memang seandainya mereka betul beriman kepada Musa dan Isa, pasti akan beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena berita tentang Rasulullah telah termaktub dalam Taurat, dalam Injil dengan sangat gamblang. Sambil digambarkan oleh Allah Ta'ala, ya'rifuna kama ya'rifuna abnahum, mereka mengenal Rasulullah Muhammad SAW seperti mengenal anak kandung mereka sendiri, sangat kenal. Aidil ikhwan, arah pembicaranya kepada kaum ini bahwa agama ini telah disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Ini bantahan kepada ahlul bid'ah yang suka membuat bid'ah, yang dengan bid'ahnya itu kemungkinan pertama dia menganggap Islam belum sempurna, dibantah dengan ayat ini. Kemungkinan kedua, dengan bid'ahnya itu dia menganggap Islam telah sempurna tapi Rasul yang berkhianat. Ini kejahatan besar, mengatakan Nabi SAW berkhianat. Sehingga kata Imam Malik, beliau mengatakan Malik tad'ah fil islami bid'atan fayrahu hasanatan faqad sa'ama anna Muhammadan khabar risalah. Barang siapa membuat bid'ah dalam Islam dan dia anggap bid'ahnya itu baik, maka dia telah menuduh bahwa Muhammad Rasulullah SAW telah khianat terhadap risalah ini. Karena Allah telah berfirman, Al-Yawma akramtu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Malam yakun yawma idin dinan fala yakun al-yawma dinan. Apa yang pada hari turunnya ayat ini bukan agama, maka hari ini juga bukan agama. Agama adalah apa yang telah diajarkan Allah dalam kitab-kitabnya. Alhamdulillah, bid'ah sebagaimana kata Ibnu Mas'ud ketika mengingkari para pelaku bid'ah, beliau mengatakan, waihat, celaka kami umat Muhammad, cepatnya kalian sesat dari agama Muhammad. Lalu beliau katakan, la'allakum ala milatin ahda min milati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian dengan perbuatan kalian seperti ini, kalian merasa di atas agama yang lebih lurus dibandingkan dengan agama Rasulullah SAW? Tentu tidak ada orang yang lebih sesat dibandingkan orang menganggap agamanya lebih lurus dibandingkan agama Rasulullah SAW, sehingga perlu dia membuat kreasi-kreasi dalam beragama karena lebih indah, lebih bagus, lebih sempurna, lebih cekli, lebih cantik, lebih nyaman, lebih manusiawi, dan seterusnya. Ini tentu kesesatan yang sangat nyata. Atau kata beliau, apakah kalian jadi pembuka pintu fitnah bagi generasi berikutnya? Dan alangkah besarnya dosa orang-orang mereka menjadi pelopor-pelopor fitnah. Dosa seorang setelahnya akan mengalir terus pada dia karena dia pelopor kerusakan, bid'ah, kesesatan. Tentang ayat ini pula, seorang Yahudi, dia datang kepada Umar, Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata si Yahudi, ya Amiral Mu'minin, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law nasrat alaina ma'syaral yahud la tahatna idan. Wahai Amiral Mu'minin, kalian membaca satu ayat dalam kitab kalian yang kalau ayat itu turun kepada kami, hari turunnya ayat itu akan kami jadikan sebagai hari raya. Ayat apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhiri. Kata Umar, kami tahu. Ayat ini turun dari Jumat, hari raya. Di waktu wukuf Arafah, hari Haji Akbar. Ini waktu yang paling agung dengan haji. Sehingga tidak lagi butuh, tidak lagi perlu diperayakan atau dirayakan tentang turunnya ayat tersebut. Intinya Yahudi tahu bahwa ini nikmat yang sangat besar. Nikmat tentang sempurnanya agama, ini nikmat yang sangat besar. Rasulullah SAW, beliau telah jelaskan kepada kita, ma yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minal nar illa qad bayyanakum. Tidak ada sesuatu yang akan mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali telah aku terangkan perkaranya kepada kalian. Sehingga cita-cita kita ini kalau enggak selamat dari neraka, yaitu selamat dari neraka dan masuk surga, enggak ada selain itu. Mendapatkan ridha-Nya Allah, selamat dari neraka, masuk surga, itu udah puncak. Dan aku udah jelaskan semuanya. Maka kalau orang membuat bid'ah, seakan dia itu ada terlebih tahu, ada perbuatan yang bisa mengantarkan ke surga yang tidak pernah diterangkan oleh Nabi. Imam Ahmad ketika dialog dengan Ahmad bin Abi Duwar, ulama Mu'tazilah yang memaksakan Quran makhluk sampai para ulama diuji, yang tidak mau berkeyakinan dengan seperti itu dipenjara dan dibunuh, ada disiksa macam-macam. Sehingga ternyata ulama ketakutan, ada yang kemudian takiyah, ada yang mereka itu berpura-pura. Imam Ahmad enggak, karena di belakangnya jutaan manusia siap menulis fatwa Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad sampai di penjara bukan hanya tinggal hitungan minggu atau pekanan, tapi sampai tiga generasi raja. Sampai kemudian sempat dikeluarkan dan dialog dengan Ahmad bin Duwar, Imam Ahmad mengajukan pertanyaan duluan, ya Ahmad bin Abi Duwar, tentang Quran makhluk, apakah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mendakwahkan Quran itu makhluk? Kata dia, enggak, tidak mendakwahkan Quran makhluk, tidak mengajak manusia berkeyakinan Quran makhluk dan tidak mendakwahkannya. Pertanyaan berikutnya tentang Quran makhluk, Abu Bakar, Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tahu enggak? Tahu enggak kalau Quran itu makhluk? Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tahu enggak kalau Quran itu makhluk? Jawabnya tentu ada dua, tahu atau enggak. Kata Imam Ahmad, kalau mereka tahu dan ternyata mereka itu tidak mendakwahkan, kita lebih layak tidak mendakwahkan. Kalau jawabannya itu enggak tahu, Nabi enggak tahu, Abu Bakar enggak tahu, Umar, Utsman, Ali enggak tahu Quran makhluk, lalu kamu dengan teman-teman kamu tahu Luka Ibnu Luka dari pekoknya, dari dungunya, dalam urusan agama Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali enggak tahu, kamu dan teman-teman kamu tahu. Dan itu kaidah untuk dihadapkan pada setiap amalan bid'ah yang dilakukan oleh orang. Nabi mendakwahkan enggak? Katakanlah umpamanya acara-acara tertentu, Nabi dakwahkan enggak? Enggak. Kemudian Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tahu enggak? Jawabnya tinggal tahu atau enggak. Kalau tahu, mereka tahu dan mereka tidak mendakwahkan, tidak mengamalkan, kita lebih layak untuk tidak melakukannya. Kalau mereka enggak tahu, kamu lebih tahu, Luka Ibnu Luka. Semua demikian, Islam telah sempurna diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sehingga bid'ah merupakan kejahatan. Kejahatan terhadap agama ini. Dan bid'ah adalah penyimpangan dari ajaran Nabi dan ya ajaran para ajaran Rasulullah SAW. Maka mukadimah yang disampaikan Rasulullah SAW dalam setiap khutbah ada kandungan penting. Yang mukadimah ini terus senantiasa diulang-ulang Nabi agar benar-benar kayak menjadi slogan nancep, ibaratnya iklan terus bermunculan sampai betul-betul pokoknya nek mobil paling putih aqua, bumaretnya sekarang fit atau apa aqua, nancep di hati orang. Apa itu? Innalhamdulillah sampai wa inna asdaqal kalam kalamullah, isinya satu akidah, dua tazkiyatun nufus, tiga manhaj talaqqi. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini akidah. Bagaimana mengingatkan berkaitan dengan Allah, tauhid dan ittiba. Ini akidah. Hendaknya seorang muslim akidah tauhid nancep dan tidak boleh bergeser seujung rambut pun dalam kehidupannya. Yang kedua, dibacakan ayat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum. Ini semuanya takwa. Bahwa agama ini harus menghasilkan poin tazkiyatun nufus yang puncaknya ketakwaan kepada Allah Ta'ala dan berakhlakul karimah dengan sesama manusia. Ini tazkiyatun nufus. Yang ketiga manhaj talaqqi, bahwa panduan kehidupan seorang muslim kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, dan benar-benar mencukupkan dengan kitab dan sunnah dan membuang dan menolak bid'ah. Wa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini biar nancep celak dalam hatinya seorang mukmin sehingga mukmin itu tauhidnya lurus, kemudian tazkiyatun nafas, kemudian manhaj talaqqinya jelas, mengambil ilmunya jelas, sumber kebenarannya jelas. Ini adalah yang mesti nancap dalam keyakinan seorang muslim. Al-yawma aqmaltu dinakum, telah kusempurnakan agamaku, ini agama kalian untuk kalian. Allah sempurnakan agama ini sehingga tidak membutuhkan tambahan, pengurangan. Semua kalau sudah sempurna ditambah kurangi jelek. Karena memangnya mata kita ini sudah dua sempurna, paling apinya ya gitu itu. Pengen biar tambah mantap lagi, meripati ditambah siji, taruh di batu atau di mana, berdiri. Diriji kita ini dimulis paling patut, pengen diturai tambah satu lagi cabang sini atau sini, berdiri. Demikian pula yang lainnya, apa yang sudah sempurna ditambah kurang itu akan menjadi rusak. Agama ini telah Allah turunkan sebagai agama yang Allah telah sempurnakan. Kalau yang mengatakan Allah ikhwan, maka tidak ada koreksi dan tidak ada keraguan. Bahkan Allah tantang kepada manusia. Bedanya muslim dengan orang yang hatinya rusak, orang yang mereka mengajak kembali peraturan sunnah, prek, pembodohan. Orang yang mereka mengajak kepada Quran sudah sempurna, sudah cukup, goblok. Ini orang-orang yang memang inginnya itu ingin menghancurkan akidah muslim, bahwa gak cukup hanya dengan Quran atau apa yang ada di hati mereka itu. Bedakan dengan ulama ketika ada orang katanya Islam sempurna, Quran kitab yang sempurna. Iya. Sekarang ajarkan kepada saya bagaimana cara membuat roti. Gimana? Ada gak Quran resep membuat roti? Bunat atau membuat apa? Pisang apa? Atau segala macam. Kata ulama ada. Ada mana? Dipanggil kopi yang ahli, kemudian suruh ngajari cara membuat roti bagaimana? Lo katanya ada dalam Quran, iya ada. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikri, orang punya ilmunya, kalau kalian tidak tahu. Ini ulama yang senantiasa husnudzon kepada Al-Qur'an dan apa yang dikatakan Allah, semuanya telah tercukupkan dalam kitab Allah. Kalau mau cari apa yang dia butuhkan, ada. Beda dengan orang yang mereka lebih akrab dengan kekafiran, kemunafikannya sejelas matahari di siang bolong, kebenciannya kepada Islam dan kaum muslimin sangat nampak. Bagaimana hujatan-hujatannya kepada Islam yang begitu sangat menonjol kepada Quran, kepada Sunnah, amaliyah Quran, amaliyah Sunnah. Alhamdulillah, Islam telah Allah turunkan sebagai agama sempurna, tidak ada yang ditinggalkan Allah kebutuhan kita dalam Al-Quran ini. Kemudian, wa amantu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan, sempurnakan nikmatku kepada kalian. Nikmat ada dua, nikmat dunia, nikmat agama. Nikmat dunia kita gak akan ada mananya kecuali Allah berikan kepada kita nikmat agama. Anda konglomerat, jenderal besar, segala macam, itu gak akan ada gunanya sama sekali kalau Anda tidak punya agama, Anda tidak punya iman. Karena semuanya hanya akan mengantarkan Anda ke jahanam dan tidak bisa ditebus dengan apapun. Dan nikmat di atas nikmat Islam yang Allah sempurnakan ajarannya, hadiah besar bagi kaum muslimin, sehingga hendaknya mencukupkan dengan apa yang Allah telah ajarkan dari agama ini. Warahmatullahi wabarakatuh Islam Madinah, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dan Allah tidak pernah ridha selain Islam dianut oleh manusia. Semua yang mereka beramal bukan dengan Islam mardud, tertolak. Allah tidak ridha, dan semuanya tidak akan diterima bentuk apapun yang mereka lakukan. Allah hanya ridha dengan dinul Islam. Sehingga ini bantahan pula kepada orang yang mereka mengatakan bahwa semua agama langit mereka adalah semuanya benar, sehingga ingin menyatukan semua agama karena mereka semuanya adalah ajaran Allah Ta'ala. Maka ini penipuan. Semua yang katakan agama langit, agama tauhid, ya saya agama tauhid, agama lurus, agama para nabi, ada pun agama yang ada setelah nabi adalah kerusakan, penyimpangan, menjadi syirik dan perubahan kitab-kitab mereka. Yang Islam agama yang Allah turunkan dan dijaga keasliannya sampai akhir zaman dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini ayat pertama yang dibawakan beliau. Dan kita berusaha dulu pembicaraan tentang fadhilul Islam. Di antaranya bahwa Islam agama sempurna, agama yang Allah jadikan nikmat terbesar, agama yang Allah ridha untuk kita semuanya. Ini kita untuk kaum muslimin, hendaknya cukup dengan Islam. Jangan merasa tidak cukup dengan Islam. Islam telah mengajarkan segalanya. Silakan tinggal pelajari apa yang ada dalam agama ini. InsyaAllah semua yang menjadi kebutuhan manusia akan dia dapatkan dalam ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama zaman dulu hukuman kepada para orang yang dilemeh, mereka ada dikelilingkan kota sampai dipukul sehingga orang tahu ini adalah orang yang meninggalkan sunnah dan hukuman-hukuman yang lain yang berkaitan dengan orang mereka ingin yaitu meninggalkan Islam, sedangkan Islam telah disempurnakan Allah Subhanahu wa taala dan hukum para ahlul bidah yang penguasa bisa merampas hukuman tersebut pada para ahlul bidah, ada yang disembelih, ada yang dibunuh, ada yang ini intinya mereka ingin melakukan terhina dengan kesalahan yang mereka kembangkan. Demikian kawan yang sudah kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang akan datang bidillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.